السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Kita masih berada di hari-hari dan malam-malam terbaik di bulan Ramadan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan merubah atau memberikan dampak yang besar dalam perubahan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta ilmu yang bermanfaat dan kita minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu yang memberikan rasa khusyuk dalam diri kita, memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu bisa berdampak pada sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab yang sangat penting yaitu lemah lembut dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kelemah lembutan secara khusus, seperti anak yatim, seperti anak perempuan, seperti orang-orang lemah, orang miskin, orang yang patah hati atau orang yang sedang terpukul dan lain-lain. Dan kita masuk ke dalil yang pertama atau ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 88. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan merahmati orang tua beliau, merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullah mengatakan, qala Allah taala wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah berfirman dan beliau sebutkan penggalan ayat tersebut karena ayat tersebut sempurnanya adalah la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Yang artinya janganlah sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan duniawi yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Dan ini poinnya berikutnya, wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendah hatilah. Rendah hatilah di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi rendah hatilah di hadapan orang-orang yang beriman. Hadirin yang Allah muliakan, di penggalan atau di awal ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilarang untuk memiliki kecintaan terhadap harta dunia sebagai tujuan dan bersaing untuk mendapatkan dunia dengan para ahli dunia. Sebagaimana keterangan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwa ayat ini bahwa larangan kepada Rasulullah SAW anir ragbati fi dunia wa muzahamati ahliha alaiha, larangan untuk mencintai perhiasan dunia dan larangan untuk bersaing mendapatkan dunia sebagai tujuan dengan para ahli dunia. Jadi kalau teman punya mobil, kita harus punya mobil yang sama atau lebih bagus. Kalau outfit teman kita lebih mahal, kita harus punya outfit yang lebih mahal. Kalau teman punya jam tangan, kita harus punya jam tangan dan seterusnya, atau yang lain. Jangan engkau menunjukkan pandanganmu kepada atau kepada perhiasan dunia atau harta dunia yang Allah berikan kepada mereka. Wala tahzan 'alaihim, dan jangan sedih gitu loh ketika dunia kita enggak sekaya dunia orang lain, atau kita enggak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain dari harta dunia. Jangan sedih, karena bukan itu poinnya. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendah hatilah di hadapan orang-orang yang beriman. Di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, kita harus rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Dan yang dimaksud wakhfid janahaka lil mu'minin dijelaskan sebagian para ulama tafsir, alin lahum janibaka, artinya lembutlah dan merendahlah di hadapan mereka. Wahasin lahum khuluqaka, dan perbaiki akhlakmu di hadapan mereka. Mahabbatan wa ikraman wa tawadduda, karena mencintai mereka, menghormati dan memuliakan mereka, dan sayang terhadap mereka. Itu poin. Dan sayang terhadap mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, itu keterangan dari para ulama kita. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW harus direspon dengan ketawaduan. Jadi Allah perintahkan Nabi SAW untuk tawadu terhadap mereka, lembut terhadap mereka, merendah di hadapan mereka. Itu hal penting. Makanya dalam tafsir At-Tabari mengatakan, wa'alin liman amana bik wattaba'aka wattaba'aka lamaka. Anda harus, engkau harus lembut kepada orang yang beriman kepada engkau, mengikuti engkau dan mengikuti sabda-sabda engkau. Uqarribhum minka, dan buat mereka dekat dengan engkau. Dan jangan keras dengan mereka atau kasar dengan mereka. Jangan keras dan kasar. Itu konsep. Dan kalaupun tegas atau keras di satu dua kondisi, itu dalam bab mendidik dan tarbiyah. Tapi dan tegas dan keras di satu dua episode atau dalam satu dua kondisi, itu sebenarnya bagian dari sayang kepada mereka. Karena itu dalam bab tarbiyah, mendidik, dan tujuan mendidik, atau bukan tujuan, artinya motivasi orang tuh mendidik anak atau murid atau yang lain itu karena sayang sama dia. Jadi lagi-lagi baliknya ke sayang dan kecintaan. Dan itu Rasulullah SAW. Nah kalau Rasulullah SAW disuruh merendah di hadapan orang yang beriman kepada beliau, lalu bagaimana dengan kita, hadirin? Emang pantas kita menyombongkan diri di hadapan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW? Beriman kepada Allah, ya nggak pantas lah. Kalau ada pihak yang diizinkan untuk memusungkan dada, itu pastinya bukan kita. Rasulullah SAW saja disuruh merendah. Wakhfid janahka lil mu'minin. Disuruh merendah. Lalu kita meninggi, kita remehkan orang, karena mungkin misalnya gak satu pengajian dengan kita, atau gak satu majelis taklim dengan kita, atau ini. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada rukun iman yang enam. Ini, lihat lagi ayatnya. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan hatimu di hadapan orang-orang yang beriman. Rendahkan hatimu di hadapan orang-orang beriman. Jadi, sekali lagi, gak ada celah untuk menyombongkan diri, gak ada celah untuk tampil kasar atau tampil keras kepada orang-orang beriman, karena emang ingin kasarin mereka gitu loh, gak bisa. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Walaupun iman mereka misalnya baru ditata atau masih awal-awal, maka merendahlah. Lil mu'minin umum. Mau imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, maupun imannya seperti iman-imannya atau iman yang baru masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berendah di hadapan mereka semua. Ini hal yang penting. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara luar biasa, secara epik. Beliau benar-benar merendah di hadapan orang-orang yang beriman. Di hadapan orang-orang yang beriman. Ada seseorang, hadirin sekalian, yang mengangkat-ngangkat Rasulullah SAW. Dalam hadis surat Imam Ahmad, orang itu mengatakan, ya Muhammad, ya saya, wahai Muhammad, tokoh kami, wabna sayyidina, dan anak dari tokoh kami, wa khairana wa ibna khairina, sosok terbaik dari kami dan anak dari orang terbaik dari kami. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Yuhannas, wahai manusia, alaikum bitaqwa. Alaikum bitaqwakum. Kalian harus komit dengan ketakwaan kalian. Jadi kalian harus komit dengan ketakwaan kalian. Dan jangan kalian dijebak atau diganggu oleh syaitan. Lalu Nabi mengatakan apa? Ana Muhammadu bin Abdullah. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Ana Abdullah wa Rasuluhu. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan Allah. Utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalanihallahu. Dan aku gak suka kalian mengangkatku di atas kedudukan, di atas posisiku yang sebenarnya yang Allah berikan kepada diriku. Bayangkan, saya gak suka kalian mengangkat diriku di atas posisiku, di atas kedudukanku yang Allah tetapkan. Jadi bagi Nabi SAW, khairana wa ibna khairina itu terlalu tinggi, padahal itu benar. Ya, Nabi SAW yang terbaik di antara semua manusia, tapi beliau masih mengatakan ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Bukan senang, bukan kegeeran, bukan hidung kembang kempis, enggak. Tawadhu di hadapan orang. Dan itu kunwah kita, itu teladan kita, hadirin Allah muliakan. Makanya lihat bagaimana Abu Dzar dan Abu Hurairah pernah memberikan testimoni dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Abu Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahri ashabihi. Nabi SAW itu duduk ngumpul di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau. Fa yaji'ul gharib fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'ala. Lalu tiba-tiba ada orang asing yang gak pernah ketemu, yang baru pertama kali datang, dan orang ini gak tahu siapa di antara yang ngumpul itu Rasulullah SAW. Hatta yas'al, sampai dia bertanya, nabinya mana sih? Gitu. Oh yang itu. Oh, kalau dia gak nanya, gak kelihatan. Saking bersahajanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biasa aja. Kalau orang ini enggak bertanya enggak tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhul gharib idza ata. Maka sampai para sahabat itu minta ke Rasulullah SAW untuk dibuatkan diizinkan, tepatnya diizinkan untuk membuat tempat duduk, mungkin singgah sana, agar kalau orang yang belum kena, belum ngelihat, belum apa, itu bisa mengetahui. Itu kita, Rasul kita SAW. Kalau udah ngumpul, gak ketahuan. Wakfit janaha kalima lil mu'minin. Dan rendahkan hatimu di hadapan orang-orang yang beriman. Di hadapan orang-orang beriman. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi luar biasa Nabi kita. Dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dan ini bukan sebatas 1-2 kali. Ini pola hidup beliau alaihi salatu wassalam. Anas pernah menyampaikan, in kana Rasulullah SAW la yukhalituna. Nabi SAW itu sering bersama kita, bergaul bersama kita, suka ngumpul gitu loh. Hatta yaqula li akhin li saghir, sampai Nabi SAW itu berkata kepada saudara kecilku, ya Aba Umair, ma fa'ala Nukair. Ada anak kecil namanya Abu Umair, dia punya seekor burung, burungnya mati, burungnya mati. Sedih nih Abu Umair ini, masih anak kecil. Terus Nabi SAW nanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nukair, wahai Abu Umair, si Nugar lagi ngapain tuh? Dalam mereka menghibur gitu loh. Jadi bisa, Nabi SAW bisa berkomunikasi dengan anak kecil. Itu poinnya. Bisa berkomunikasi dengan anak kecil. Dan apa namanya? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keistimewaannya. Dan ini bukan hanya di luar atau pencitraan, tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha pun memberikan testimoninya untuk menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang luar dalam tuh begitu. Al-Aswad itu kan pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Apa sih yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah? Nabi itu ngapain sih kalau dia ada di rumah? Dan Aisyah menjawab dalam hadis Bukhari ini, qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi SAW itu suka ngebantu istri beliau, membantu keluarga, membantu beliau, atau maksudnya istri beliau. Fa idza hadaratish shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu salat, beliau keluar untuk mengerjakan sholat. Jadi suka ngebantu gitu loh, suka ini suka sama istri. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, teman-teman dan jamaah sekalian, Nabi kita tuh demikian dan benar-benar ngejalanin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Merendahkan atau rendah hatilah di hadapan orang-orang yang beriman. Rendah hatilah di hadapan orang-orang yang beriman. Hadirin yang Allah muliakan. Dan begitulah praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir pernah membawakan riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu sebelum jadi khalifah itu, dan sebelum jadi khalifah belum jadi orang kaya, jelas kaya, toko besar, semua orang tahu beliau orang apa, umat nomor satu yang diandalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum jadi khalifah, kana yahlibu lil hayy agnamahum. Beliau tuh ikut memerah susu kambing. Gitu loh. Ikut memerah susu kambing di kampung tersebut. Falamma buyi'a qalat jariyah minal hayy. Maka ketika beliau diangkat sebagai khalifah, pemimpin, maka ada satu seorang wanita di sebuah desa mengatakan, al-an la yahlibu lana. Sekarang beliau tidak akan bisa membantu kami dalam memerah susu lagi, gitu. Jadi sekarang beliau sudah tidak bisa lagi memerahkan susu kambing-kambing kami. Jadi ya gak mungkin lah, sekarang udah jadi khalifah, udah jadi pemimpin. Apa kata beliau? Diriwayatkan beliau mengatakan, bal la ahlibanna halakum wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fi. Justru sebaliknya, aku akan tetap memerah untuk kalian, karena aku berharap kebiasaan baik yang sudah aku bangun, yang sudah aku kerjakan sebelum jadi khalifah, tidak berubah sama sekali. Bisa gitu ya. Justru sebaliknya, saya akan perah tetap, karena saya berharap kebiasaan baik yang sudah saya lakukan itu tidak berubah dengan saya jadi khalifah. Radhiyallahu ta'ala. Ya wajarlah beliau jadi orang terbaik itu begitu kayaknya. Begitu sikapnya. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan itu bukan hanya dalam masalah membantu, tapi untuk tawadu. Ya, kalau cuma hanya segera membantu, apa susahnya beliau suruh staff beliau. Beliau gak kekurangan orang baik kok. Beliau gak kekurangan staff yang baik dan helpful untuk ngebantu memerah susu kambing. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah mengamalkan ketawaduan, mengamalkan ketawaduan, hadirin Allah muliakan. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dan itu bukan hanya Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Kata Urwah gini, ra'aitu Umar, aku melihat Umar bin Khattab, ala atikihi kurbatama. Saya pernah melihat Umar bin Khattab itu ketika itu beliau lagi ngebawa kalau bahasa kita tuh galon air gitu di pundak beliau gitu. Kalau bahasa kita tuh galon air apa itulah air mineral di pundak beliau. Dan beliau pada saat itu jadi khalifah. Kagetlah Urwah hadirin. Kata Urwah, "Ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpin kaum muslimin." Lihat bahasanya Urwah udah bukan wahai Umar, tapi langsung menyebutkan jabatannya. "Wahai pemimpin kaum muslimin. Layan bagilah kahada. Gak pantas engkau yang memikul sendiri. Suruh kita aja atau suruh staf, engkau gak kehilangan, engkau gak kekurangan stok orang yang siap untuk melakukan hal tersebut." Faqal, lalu Umar mengatakan, "Tadi itu ada utusan-utusan yang ada orang-orang, utusan-utusan yang datang sami'in muti'in. Ini orang-orang benar-benar pendengar setia dan nurut banget gitu. Jadi orang-orang ini tuh sama saya itu benar-benar bukan diangkat-angkat ya, tapi benar-benar didudukkanlah Umar sebagaimana dimuliakanlah Umar gitu loh. Oh, nurutnya minta ampun." Maka sikap mereka itu, mereka masya Allah bagus, tapi akhirnya ada sesuatu dalam jiwa saya masukkan, syaitan kan pintar masukin gitu. "Fa'aratu an aksiroha," dan aku ingin menghancurkan sisi itu gitu. Jadi masukkan untuk misalnya ketinggian, emang saya pantas diginikan, saya tuh tinggi, saya segala macam. Nah, saya ingin hancurkan itu dengan cara apa? Ngangkut-ngangkut air biar saya tawadu lagi. Bayangkan itu. Lihat Umar bin Khattab. Ketika saya diperlakukan demikian, saya merasa ada sesuatu dalam hati saya. Saya ingin hancurkan itu agar saya bisa tawadu lagi. Maka beliau angkat-angkat air. Radhiyallahu ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan hatimu di hadapan orang-orang beriman. Dan itu teladan. Oleh karena itu kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu, hendaknya demikian. Harus ada seperti itu. Mungkin kita sebagai orang tua, kita memang harus mendidik anak kita untuk membantu, helpful. Jadi kita kasih tas kita untuk dibawakan oleh anak kita. Tapi itu bukan lahir dari keinginan untuk ditinggikan, bukan. Itu untuk edukasi, pendidikan. Dan di sisi lain kita harus bawa sendiri segala macam dan tawadu, rendah hati. Dan ini menunjukkan kisah Umar bin Khattab dan riwayat yang diriwayatkan dari Umar dan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa tawadu itu memang harus diperjuangkan gitu loh. Dengan effort nyata, bukan hanya sekedar dengar kajian, oh berarti mulai detik ini aku harus tawadu, harus tawadu. Terus tiba-tiba celing gitu jadi orang tawadu. Enggak, bukan begitu. Harus benar-benar turun. Gitu. Harus diusahakan. Dan begitu ada virus masuk lagi, harus lebih dihancurkan lagi tuh virus. Virus bisa masuk kapan aja. Bisa jadi kita alhamdulillah udah bisa nge-set. Enggak jaminan minggu depan tuh hati kita serendah pekan ini. Kalau pekan ini Allah kasih taufik berhasil, minggu depan belum tentu. 2 minggu lagi belum tentu. Nah, begitu virus itu masuk, virus kesombongan, merasa tinggi, itu harus dihancurkan dan dengan doa, dengan ibadah, dan dengan effort nyata. Seperti itu, pukul-pukul. Mikul-mikul, gitu lah. Atau bantu, turun ke bawah, ketemu grassroots, atau akar rumput, atau ini, segala macam. Terus sama mereka, gitu kan. Makanya kan ada mengusap kepala anak yatim, ketemu orang-orang yang sulit, harus begitu. Kalau cuma hanya teori, gersang hati kita. Dan virus itu akan masuk. Makanya, kenapa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala diriwayatkan tetap melakukan itu? Saya akan perah, biar ngebunuh tuh virus-virus dalam hati, sehingga syaitan tuh nggak punya apa pintu untuk Anda kan pemimpin, Anda terus ditinggikan, Anda tuh ini mulia, Anda akhirnya sombong. Makanya tetap dijaga. Ya separa-separa aja. Gitu. Jadi seringkali itu kita harus punya sisi itu gitu loh. Harus punya waktu untuk itu, untuk ngebunuh virus-virus kesombongan itu. Dan orang beda-beda, itu tadi. Ada yang angkat air, ada yang merah susu kambing gitu loh. Setiap orang beda-beda, tapi harus digitukan gitu. Kan gitu. Sebagian ulama tuh beliau ada yang beliau biarkan ketika ada orang bodoh atau orang bentak-bentak dia, padahal dia bisa ngelawan, enggak? Biar saya tuh sadar lagi bahwa saya tuh hamba, bukan siapa-siapa. Padahal ini orang bisa diselesaikan gitu. Kan kita tahu banyak riwayat demikian, dibiarkan aja. Kenapa? Biar virus itu tuh virus itu hilang. Emang harus demikian. Kalau enggak, ini virus tuh kuat banget lah. Al-kibar itu tuh kuat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan perintah yang luar biasa ini, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan hatimu di hadapan orang-orang yang beriman. Dan hadirin Allah muliakan, teladanilah Rasulullah SAW dalam mengamalkan ayat ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.